Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, DPR sedang menyiapkan revisi undang-undang tentang KPK yang nantinya KPK tidak boleh lagi menuntut dan menyadap. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, jika dua wewenang itu dipangkas, lebih baik KPK dibubarkan saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Pertama, memang rencana DPR untuk memeretri kewenangan KPK ini secara hukum memang bisa dibenarkan. Karena lembaga kalau terlalu berlebihan memiliki kewenangan itu bisa menyimpang kalau dijalankan oleh orang yang salah. Tetapi dalam hal ini kan kita masih membutuhkan KPK sebagai pemberantas korupsi yang sudah sangat masif dan profan, yaitu koruptor yang terang-terangan dan tidak dengan rasa malu melakukan korupsi. Ini kita masih memerlukan KPK yang punya kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga hukum yang lain. Nah, tetapi juga saya sendiri merasa bahwa apa yang diberi kelebihan yang diberikan kepada KPK itu belum digunakan secara efisien oleh teman-teman KPK. Terbukti dari kasus-kasus yang masih mandek di KPK, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan, ya, dengan para penguasa seperti menteri-menteri. Kan ada 4 menteri yang berkasnya sudah ada di KPK, ini sampai sekarang hampir boleh dibilang tidak bergerak KPK-nya, masih tetap dibiarkan. Kemudian juga yang sudah menjadi pandangan publik, yang sudah diketahui oleh masyarakat secara meluas, yaitu kasus Senturi, kasus Hambalang, ini juga berhenti. Kasus Senturi malah sudah bertahun-tahun, tidak bergerak-bergerak juga. Nah, sehingga memang teman-teman aktivis anti korupsi ini menjadi dilematis. Di sisi lain, kita perlu KPK dengan kewenangan penuh seperti yang dialami sekarang. Tetapi di sisi lain, KPK tidak membuktikan bahwa kesaktian atau kelebihan yang dimiliki itu digunakan secara efisien, secara benar untuk menegakkan hukum, untuk memberantas korupsi. Nah, dilema inilah yang harusnya dijawab segera oleh KPK sebelum kita semua membela KPK untuk memiliki kewenangan-kewenangan semacam ini. Ada saran, Pak, pembenahan seperti apa yang harus KPK lakukan? Yang paling utama ini kan yaitu dengan kewenangan lebihnya itu kan masyarakat berharap KPK itu bisa menembus korupsi di jaringan di pusat-pusat kekuasaan. Nah, sekarang ini sebelum revisi undang-undang itu berjalan, seharusnya KPK membuat kepada rakyat bahwa kewenangan-kewenangan yang mereka miliki itu memang diperlukan karena mereka akan menembus koruptor-koruptor di pusat-pusat kekuasaan. Berbagai kewenangannya itu menyadap kemudian penuntutan ini. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, ya KPK harus, teman-teman di KPK harus membuktikan soal ini, soal pentingnya kewenangan itu, karena masyarakat juga kan tidak tahu persis apa sih kewenangan ini yang sudah dilakukan, misalnya penyadapan apa saja sih yang sudah, kecuali koruptor yang ece-ece seperti kelas bupati yang jauh-jauh itu yang jumlah rupiahnya juga tidak terlalu besar. Memang berapapun kalau kejahatan ini kan tetap kejahatan, ya kita bukan mau tetapi ada yang lebih penting dari pemberantasan korupsi itu, yaitu di pusat-pusat kekuasaan, penguasa-penguasa yang masih aktif, kalau korupsi itu disikat dan ini akan menimbulkan efek jera yang sangat efektif, efisien. Nah, jadi, dan kepada Abraham Samad, ya, mungkin caranya tidak melakukan statement semacam itu, jadi dia buktikan aja bahwa dia perlu kewenangan itu sehingga dia bisa berbuat seperti yang diharapkan oleh rakyat, oleh masyarakat. Lalu Pak, pemerintah sempat mengatakan alasan revisi Undang-Undang KPK ini bertujuan untuk mendorong agar KPK dikuatkan dengan pembuatan standar operasional prosedur yang jelas dan agar bisa bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Bagaimana Bapak melihatnya? Sebetulnya kan bukan pemerintah, tapi kita semua masyarakat rakyat Indonesia ini mengharapkan KPK memang punya roadmap pemberantasan korupsi, yaitu apa saja sih yang dia bisa lakukan. Nah, tapi karena korupsi ini kan sudah meluas, ya sebetulnya sih yang diharapkan rakyat ini adalah KPK lebih mengarah kepada pemberantasan korupsi yang orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kewenangan-kewenangan kekuasaan, karena dengan kewenangan kekuasaan itu mereka melakukan korupsi seenaknya. Memang kasus bupati-bupati itu juga penting, gubernur-gubernur juga penting, tapi lebih penting lagi kan yang korupsi yang di depan mata, yang dipublish oleh media, yaitu di pusat kekuasaan, yang relatif tidak ditindaklanjuti secara serius oleh KPK. Misalnya seperti kasus hibah kereta api yang melibatkan Hatta Rajasa atau yang Menaker Trans, yang Menteri Tenaga Kerja, terus kemudian yang Menteri Olahraga, kemudian ada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang kasusnya juga sudah masuk di KPK ini, kan kita melihatnya kok nggak ada tindak lanjutnya, malah menangkap, menyoal korupsi-korupsi yang lain yang jauh dan yang kecil yang tidak penting. Nah, jadi menurut saya sih lebih baik dalam satu bulan ini KPK menuntaskan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh instansi seperti kepolisian dan kejaksaan ya, masuk ke situ. Nah, kemudian baru membuat konsensus atau pola kerja yang seperti apa yang bisa bergabung dengan Polri dan kejaksaan untuk kasus-kasus apa. Karena ini kan belum tergambar, belum kelihatan hal semacam itu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.